الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان. Kesimpulannya bahwa kekuatan kebaikan dan penyakit dosa mutasawilani saling menyerang, wa mutaharibani saling memerangi. Saling menyerang dan saling memerangi. Walihadal marad ma'ahadihil quwah halatun tazayada wa tarama ilal halak. Oleh karena ini penyakit dan kekuatan penyakit menjadikan orang lemah. Kekuatan, barakallahu fikum, sudah dikatakan kemarin bahwa Allah memberikan pada tubuh kita ini, bahasanya kita ini antibodi, barakallahu fikum, kekuatan, kemampuan untuk mempertahankan diri. Dan penyakit yang datang, semakin kuat penyakit datang, semakin besar dan semakin lemah kemampuan untuk menghalangi penyakit ini, maka memungkinkan penyakitnya akan menguasai dan mematikannya. Barakallahu fikum. Tapi ketika ada seorang diserang oleh penyakit, kemudian kemampuan untuk mempertahankan diri ini ditopang oleh yang lainnya dari asupan-asupan nutrisi, gizi, sehingga dia menjadi kuat. Dia bisa apa? Melawan penyakit yang menyerangnya, sehingga dia bisa mengusir penyakit itu. Intinya dua kekuatan ini, barakallahu fikum, saling menyerang, terjadi pergulatan antara kebaikan dan keburukan, amal soleh dan maksiat, penyakit dan kesehatan, atau penyakit dengan kekuatan. Maka dikatakan tadi al-ihsan wa maradul isyan. Ihsan itu kekuatan, dosa adalah penyakit. Senantiasa berperang, saling menyerang. Walihadal marad ma'ahadihil kuah. Penyakit yang ada dengan kekuatan jasmani yang ada. Halatun tazayada wa tarama ilal halak. Barakallahu fikum. Berusaha untuk mengalahkan yang lainnya. Wahalatu inhitatin wa tanakus. Dan kondisi inhitat, kemunduran, dan kekurangan. Wahia khairun halatil marid. Wahia khairu halatil marid. Wahalatu wukufin wataqabala ila ayyakhara ahaduhumal akhar. Tazayada wa tarama ilal halak. Wahalatun inhitatin watanakus. Barakallahu bikum. Ya, ini kondisi semakin menurun kondisinya. Wahia khairu halatil mariyud. Dan inilah sebaik-baik kondisi orang yang sakit. Barakallahu bikum. Ya, ini kekuatannya semakin bagus, semakin baik, bisa mengalahkan penyakit yang menyerangnya. Wahalatu wukufin wataqabulin ila ayyakhara ahduhuma al-akhar. Dan kondisi saling menyerang dan kekuatannya sama. Tukufin wataqabulillah ayyakhara ahduhuma al-akhar, sehingga akan ada satu saat satunya akan mengalahkan yang lainnya. Wa idza dakhala waqtu al-buhran wa huwa sa'atul munajasa. Fahadul qalbi ahlul khittataini imma salamat wa imma al-atab. Wa idza dakhala waqtul al-buhran, kalau sudah masuk waktu buhran, wa huwa sa'atul munajaza, yakni saat-saat saling menyerang. Fahadul qalbi ahadul khittataini. Maka bagian dari kalbu ini adalah satu dari dua khittataini. Dua langkah, imma as-salam wa imma al-atab. Boleh jadi dia selamat, boleh jadi dia sakit, semakin sakit atau mati. Wa hadzal buhran yakunu waqtu fi'lil wajibati allati tujibu ridha rabbi ta'ala wa maghfiratihi. Wa hadzal buhran, waktu-waktu ini sering terjadi peperangan antara amal saleh dan dosa maksiat. Yakunu waqtu fi'lil wajibat, terjadi pada saat semestinya orang melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati tujibu ridha ar-rabb, yang mendatangkan keridaan Rabb Subhanahu wa taala wa maghfirat dan ampunannya. Au tujibu sakhthuhu wa uqubatuhu, atau kebalikannya boleh jadi, akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya. Baik. Wa fi du'ai, maksudnya begini, ketika terjadi perintah melakukan ibadah, di sana ada dua kondisi, dua kekuatan. Kekuatan untuk barakallahu fikum, untuk melarang melakukan ibadah tersebut, dan kekuatan untuk melakukan ibadah tersebut. Di sinilah kapan dia melakukan ibadah itu maka dia mendapatkan ridha, dan kapan dia meninggalkannya maka dia akan mendapat keburkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi du'a'i nabawi as'aluka mujibati rahmatika. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada Engkau ya Allah mujibati rahmatika, perkara-perkara yang bisa mendatangkan rahmat-Mu. Wa qala antalha yauma idin aujaba talha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Talha pada saat itu, aujaba talha. Ini Talha telah melakukan perkara yang memasukkannya ke dalam surga. Wa rufa'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qala ya Rasulullah innahu qad aujaba. Faqalu, mereka mengatakan ya Rasulullah innahu qad aujaba, faqala itiqu anhu. Aujaba, orang ini telah melakukan sesuatu yang dengannya insyaallah masuk surga. Faqala itiqu anhu. Wa bil hadits sahih, atadruna mal mujibatani? Qalu Allah wa rasul alam. Qala man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushrik billahi syai'an dakhala an-nar. Tahukah kalian mujibatani, perkara yang mengharuskan orang imma masuk ke dalam surga wa imma mengharuskan masuk ke dalam neraka. Qalu wa rasulullah, Allah wa rasul alam, para sahabat mengatakan Allah dan rasulnya lebih mengetahui apa perkara yang mujibatani, yang mengharuskan. Qala man mata la yushrik billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam kondisi tidak mempersekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Ini asbab yang menjadikan dia masuk surga. Wa man mata yushrik billahi dakhala an-nar. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi dia mempersekutukan Allah, dipastikan masuk ke dalam api neraka. Ini yang mujib. Barakallahu fik. Perkara yang mengantarkan, mengharuskan orang imam masuk surga, imam neraka. Yuridu anna tauhid wa syirka ra'sul mujibat wa asluha. Yang diinginkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid dan kesyirikan, ra'sul mujibat. Ini pokoknya, barakallahu fikum. Asasnya. Kalau muwahhid maka akan mengantarkan dia ke dalam surga, kalau musyrik maka dia akan mengantarkannya ke dalam neraka. Fama fahuma bimanzilati sum alqatil qatan wa tiryak almunji qatan. Maka mujibatani ini at-tauhid dengan asyirk ini sama seperti as-sum. Syirk sama seperti racun yang mematikan. Begitu Anda memakannya maka Anda akan mati. Barakallahu fik. Wa tiryak almunji qatan, dan teriak itu penawar. Barakallahu alaikum. Begitu ada orang makan racun, dipastikan akan mati. Kalau dia biarkan racun itu menggerogoti jiwa, jasadnya. Racun itu begitu cepat dia bekerja, barakallahu alaikum. Tidak perlu tunggu lama. Orang langsung kejang-kejang dan meregang nyawa. Barakallahu fikum. Semakin kuat racun itu, semakin cepat kerjanya. Subhanallah. Tapi teriak ketika orang makan racun kemudian dimasukkan penawarnya, insyaallah barakallahu fikum akan netral kembali. Barakallahu fikum. Ima dia muntahkan barakallahu fikum racun-racun tersebut, wa ima dia akan keluarkan melalui tinjanya. Alhasil barakallahu fikum, biasanya mereka muntahkan. Begitu dimasukkan dia muntahkan. Wa triyakal munyikata. Wa kama annal badana qad ta'rid lahu asbabun radian lazima tuhinu quwwatahu wa tudhaifuha. Sebagaimana jasad kita ini, badan kita terkadang dihadapkan oleh satu sebab radia yang jelek. Baik. Radia yang jelek lazima tuhinu quwwatahu, yang akan melemahkan kekuatannya. Baik. Tuhinu quwwatahu wa tudhaifuha, melemahkannya. Dan menurunkan kekuatannya. Fala yantafi'u ma'ha bil asbabis salihati wal aghiyatin nafi'ah. Baik. Fala yantafi'u ma'ha bil asbabis salihati wal aghiyatin nafi'ah. Kalau jasad ini sudah rusak, maka asbab-asbab yang menjadikannya dia baik atau makanan-makanan yang dia makan tidak lagi bermanfaat untuk dia. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang makanan itu enak, tapi kondisi tubuhnya tidak lagi bisa memungkinkan untuk mengolah makanan itu, maka makanan itu akan bisa membunuhnya. Barakallahu fikum. Selama orang itu sehat-sehat saja, ya sembarang saja dia makan. Mau makan kepala kambing, mau makan macam-macam. Barakallahu fikum. Tapi ketika orang ini sudah memiliki kondisi tubuh yang tidak lagi prima, sempurna seperti sedia kala, dinasihati oleh dokter atau tabib, bapak tidak lagi boleh makan kepala kambing. Padahal itu sukanya. Begitu dia makan, khalas, tak kancing dia atau pecah pembuluh darahnya. Kenapa? Karena kondisi tubuh tidak lagi memungkinkan untuk itu. Fala yantafi'u ma'ha bil asbabis salihati wal aghiyatin nafi'ah bal tuhiluha tilkal mawad al fasida ila tabi'iha wa quwwatiha fala yazdadu biha illa marada bal tuhiluha tilkal mawad. Bahkan dialihkan barakallahu fikum, sebenarnya makanan yang bagus itu yang bermanfaat teralihkan dia karena kondisi yang sudah merusak dirinya. Al mawad al fasid, materi yang rusak dalam dirinya, ila tabi'iha wa quwwatiha. Fala yazdadu biha illa marada. Maka makanan yang baik tadi itu tidak akan menambah orang yang sakit tersebut kecuali semakin sakit. Sahih. Sahih. Orang yang sudah umur atau mendapatkan udur, sahih, tinggal dia lihat anak muda makan dengan lahapnya, wih, masya Allah. Sahih. Dia tidak lagi bisa. Memang pertama, memang selera makannya memang sudah turun. Tidak lagi sama seperti dahulu kala. Kemudian makannya memang sudah sedikit. Tidak lagi dia sembarang mau dia makan. Seleranya memang sudah menurun. Waqad taqumu bihi mawadun salihah wa asbabun muwafiqah tujibu quwwatahu. Orang yang sakit takatakunu bihi mawadu salih, ada materi yang sangat bagus yang masuk ke dalam tubuhnya yang akan memperbaiki kondisi keadaan dia. Mawad saliha, materi yang sangat bagus yang dia makan, muwafiqah tujib, yang mencocoki jasadnya, tujib kuat, yang menjadikan dia lebih kuat, lebih segar, lebih baik kondisinya. Baik, waktu makinhu minas sihati wa asbabiha, yang menjadikannya lebih sehat dan sesuatu yang mengantarkannya kepada kesehatan. Fala takadu tadurruhu al asbabul fasida. Maka hampir-hampir dia tidak dimudarati oleh asbab-asbab yang rusak tadi. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya, masyaallah, ketika orang barakallahu fikum, mawat yang saleha ini mungkin di zaman kita sekarang ini ya, semacam jamu-jamuan. Jamu yang senantiasa imma menetralkan darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Ini jamu-jamuan yang menjadikan apa? Kondisi tubuh senantiasa stabil. Barakallahu fikum. Ya walaupun sudah berumur masih makan apa saja enggak. Ya tentunya enggak lagi berlebih-lebihan karena memang dia sudah tua. Tapi intinya masih dia boleh makan ini, makan itu, makan ini. Belum ada sesuatu yang menjadi pantangan dia. Tinggal dia tentunya barakallahu fikum mengukur-ukur dia, dirinya. Intinya ada materi ini yang menjadikan dia barakallahu fikum semakin bagus keadaannya. Walaupun sudah berumur tapi tetap masih ya sehat-sehat saja kelihatan. Karena ada mawad, materi yang sangat bagus yang menjadi sebab untuk dia semakin kuat, semakin sehat. Fala takadu tadurruhul asbabul fasidah. Taib bal tuhiluha tilkal mawad al-fadila ila tab'iha. Bahkan mengantarkan semua materi-materi yang lebih tadi itu kepada tabiatnya. Fahakata mawadu sihatil qalbi wa fasadihi. Maka demikian pula lah kesehatan kalbu dan rusaknya atau sakitnya kalbu. Barakallahu fikum. Jasad ini sama seperti kalbu kita. Kalau senantiasa kita barakallahu fikum iringi kalbu kita ini dengan ilmu, barakallahu fikum, zikir, doa dan amal-amal saleh yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya itu akan tertepiskan. Ini yang dikatakan apa? Kondisi amal saleh bisa menghapuskan apa? Bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa bisayatal hasanat tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Barakallahu bikum. Disinilah ketika jiwa, ketika hati lebih kuat, amal saleh lebih banyak, maka ini akan bisa menghapus barakallahu bikum kejelekan-kejelekan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau kalian sudah beramal saleh, kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kalian kami akan hapuskan. Ini kenapa? Karena kuatnya hati dia, kalbu dia, barakallahu fikum, sihatul qalb. Kalau kalbunya rusak, maka tidak akan ada yang cocok untuk dia kecuali apa? Kejahatan. Padahal itu semakin menjadikan dia terpuruk keadaannya. Dia tidak akan senang kecuali kepada yang jelek-jelek ini. Karena memang hatinya sudah rusak. Sama seperti jasad. Jasad barakallahu fikum, ketika dia sehat, dia tidak mau minum khamar. Barakallahu fikum. Khamar itu secara fitrawi, dia menolaknya, tidak suka dia. Bau rokok, dia juga tidak senang dengan bau rokok. Bikin saya kepala. Khamar. Tapi ketika khamar itu sudah mulai beradaptasi, jasadnya beradaptasi dengan sesuatu yang haram, terus dia konsumsi. Ada ketergantungan. Dia apa? Ketagihan, pengen, suka, senang. Akhirnya diulang. Padahal justru semakin dia ulang, semakin menjadikan kondisi tubuhnya terpuruk. Barakallahu fikum. Begitu dia mencoba untuk menghentikannya, dia apa? Sama seperti orang dungu. Sama seperti orang yang lemas. Punya tidak ada tenaga sama sekali. Ini ketergantungan. Lah untuk kelihatan sehat, ya harus konsumsi ulang. Padahal begitu senantiasa dia konsumsi, semakin menjadikan apa? Jasadnya semakin rusak, waliyad billah. Subhanallah. Sama kondisi kalbu kita ini dengan kondisi jasad kita ini. Barakallahu fikum. Kita kembali. Kata Syekh, fata'ammal quwwata imani Hatib allati hamalathu ala shuhudi Badr. Perhatikan, ini kan kembali, ini kan kisahnya Hatib bin Abi Baltah. Sayyid yang melakukan pembocoran rahasia negara. Sayyid mengirim surat ke orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah SAW akan melakukan perjalanan penyerangan untuk menyerang kota Makkah. Maka hati-hatilah. Sayyid, perbuatan ini adalah apa? Perbuatan yang sangat-sangat barakallahu fikum salah. Sayyid, sampai-sampai Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, Sayyid, da'ni adribu unuqahu fa innahu qad nafaq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya karena dia telah menjadi munafik. Sampai dikatakan demikian oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, la wa ma yurika ya Umar, innallaha qad tala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tahukah engkau wahai Umar, bahwa Rasulullah SAW telah melihat orang-orang yang pernah hadir dalam perang Badr. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, silakan kalian melakukan apapun yang ingin kalian lakukan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Barakallahu fikum. Lah, kekuatan ini yang ada pada Hatib bin Abi Baltah, kekuatan iman, tim amal soleh, dengan maksiat yang beliau lakukan radhiyallahu taala anhu berupa pembocoran rahasia, ia akan terhapuskan. Barakallahu fikum. Akan terhapuskan kesalahan ini, tertutupi dengan kebaikannya. Baik. Wa bidzalika fatammal quwwata imani Hatib allati hamalathu ala shuhudi Badr. Coba perhatikan kekuatan iman Hatib bin Abi Baltah yang menjadikan dia atau mendorong dia untuk hadir dalam perang Badar. Wa badlihi nafsahu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa itharihi Allah wa rasulihi ala qaumihi wa ashiratihi wa qarabatihi wa hum baina dhahranil adu. Lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang kaumnya, kerabatnya, yang kerabatnya sekarang ini berada di pihak musuh. Barakallahu fiik. Hati berada di pihak Rasulullah dan kerabatnya berada di pihak musuh. Wa bi baladihim walam yasni dhalika anan wa azmihi wala falla min haddi imanihi wa muwajahatihi lil qital liman ahluhu wa ashiratuhu wa aqaribu indahum. Hatib bin Abi Baltah berada di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah Subhanahu wa taala, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang kerabatnya dan keluarganya, sementara keluarga dan kerabatnya berada di pihak musuh, yakni ada di Makkah dan keluarganya. Wa fi baladihim, di negeri Makkah. Walam yasni dhalika anana azmihi. Tidaklah kondisi keberadaan keluarganya di pihak musuh menjadikan dia bergeser dari apa? Dari semangatnya membela agama Allah dan Rasulnya. Wala falla min haddi imanihi wa muwajahatihi al-qital, dan juga tidak menjadikan tumpul keimanannya dan muwajahah, perlawanannya terhadap musuh, lil-qital, dalam peperangan, liman ahluhu ajirahu, terhadap orang-orang yang keluarganya, kerabatnya berada di pihak musuh itu sendiri. Falamma ja'a maradul jas, maka ketika datang maradul jas, ini kebaikannya tadi, kebaikannya Hatib bin Abi Baltah, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dan agama Allah Subhanahu wa taala, berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Dan usai sudah perang Badar dengan keutamaannya. Taib, falamma ja'a maradul jas, maka ketika datang penyakit jas, yang tajassus. Barakallahu fikum. Muncul penyakit tajassus ini. Barazat ilaihi hadhil quwwah. Muncullah kekuatan ini. Wa kanal buhranu saliha. Fandafa al-maradu wa qama al-maridu. Taib, kalam yakum bihi qalabatun walamma ra'at tabibu quwwata imanihi qaristamalat ala maradi jismi jasihi wa qaharatu qala liman arada fasdahu la yahtaju hadzal 'arid ila ifasad wa ma yadrika la Allah ta'ala ahli badr wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafarta lakum. Ini ungkapannya Al-Imam Ibnu Qayyim sangat puitis sesungguhnya. Falamma ja'a maradul jas, maka ketika datang tadi kekuatan imannya dengan amal solehnya, ketika datang muncul penyakit, ini penyakit apa? Tajassus, dosa, maksiat. Tabarasat ilahi hadhil quwwah, muncul kekuatan tadi ini. Wa kana al-buhranu shaliha, penyerangan ini barakallahu bikum kesolehannya lebih kuat. Fandapa al-marad wa kamal marid, barakallahu bikum, penyakit itu lari, penyakit itu hilang. Kalam yakun fihi qalabah, seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Walamma ra'at tabibu quwwata imani, maka ketika dokter melihat kekuatan iman telah bisa mengalahkan penyakit, ini kesolehan tadi telah bisa mengalahkan dosa tadi, dosa tajassus tadi, wakaharatuhu dan mengalahkannya. Qala liman arada fasdahu, berkatalah sang dokter, maksudnya dokter sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang hendak melakukan fasdu atasnya. Fasdu itu adalah mengeluarkan darah yang bercampur dengan racun padanya. Barakallahu fikum. Yani siapa ini? Umar radhiyallahu taala. Jadi mau di fasdu. Fasdu itu artinya dikeluarkan darah dari pembuluh darahnya dengan cara barakallahu fikum melukainya. Muncrat. Muncrat darah itu. Kalau di kaki, diikat di kaki, kemudian di sekarang jarum, jarum disuntikan, muncrat darah. Dulunya semacam gancok kecil disentil begini, tak. Tapi orang lebih takut pakai itu, jadi pakai jarum sekarang, jarum besar. Begitu ditusuk katak, dilepas langsung muncrat darah. Barakallahu fikum. Lah ini maksudnya mau dipasdu. Dipasdu oleh siapa? Oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang dokter, "Wa ma yudrika la Allah ta'ala ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqala ghafartu lakum." Artinya, kebaikan, kesolehan, barakallahu fikum, keimanan, ketaatan yang ada pada hati Nabi Allah bisa mengalahkan kesalahan dan kejelekan yang beliau lakukan radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Ini peperangan yang ada dalam diri. Waktu hada dul khuaisyarah. Baik. Kebalikan dari kejadian ini. Ini pelajaran Masya Allah, luar biasa. Baik. Kebalikan dari ini, dul khuaisyarah. At-Tamimi. Ini cikal bakal khawarij. Aksu hada huwa dul khuaisyarah At-Tamimi wa adrabuhu min al-khawarij. Dan yang semisal dengannya dari kalangan khawarij, alladzina balaga ijtihaduhum fi sholati wa shiyami wal qiraati ila haddin yakhiru ahlu sahabati amalahu ma'am. Subhanallah. Dul khuaisyarah dan orang yang serupa dengannya dari kalangan khawarij sampai pada puncak ijtihad mereka dalam sholat, puasa, baca Quran, sampai seorang sahabat saja menganggap kecil sedikit amal soleh mereka ketimbang amal solehnya para khawarij ini. Jangan ditanya kalau tentang sholat, jangan ditanya kalau tentang bacaan Quran, jangan ditanya kalau tentang puasa. Puasa mereka senantiasa terus, sholat malamnya luar biasa, bacaan Qurannya, sampai di antara mereka tidak mau berbicara kecuali dengan Al-Quran. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Tapi apa yang terjadi? Baik. Kaifa qala bihim? Kondisi mereka seperti ini, puasanya banyak, salatnya banyak, banyak amal saleh. Tapi Rasul mengatakan, la in adraktum la aqtulanhum qatla 'ad. Seandainya aku menemui mereka ini, maka aku akan apa? Memerangi mereka sama seperti kaum Ad diperangi. Ini aku akan menghabisinya sebagaimana habisnya kaum Ad. Subhanallah. Wa qala uktuluhum fa inna fi qatlihim ajran indallahi liman qatalahum. Dan Rasulullah telah mengatakan, bunuh mereka, karena dengan membunuh mereka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang membunuh mereka. Wa qala syarru qatla tahta adimis sama. Rasul mengatakan sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit, mereka-mereka inilah Khawarij. Padahal puasanya banyak, salatnya banyak, qira'ah Qur'annya banyak. Falam yantafi'u bitilkal amalil azimati ma tilkal mawadil fasidal muhlika. Ternyata mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari amal saleh yang sangat agung yang mereka lakukan. Taib bersamaan dengan materi yang sangat rusak yang menghancurkan dia. Taib wastahalat fasidah. Dan sudah ada dalam diri mereka, sudah mengakar dalam diri mereka. Apa itu? Fitnatul khuruj. Ini penyakitnya, ini racunnya. Barakallahu fikum. Penyakitnya ini yang ada di dalam, sehingga makanan apapun yang bakal dimakan tidak bakal ada manfaatnya untuk dia. Sahih. La haula quwwata illa billah. Ini berbicara tentang amal saleh dan berbicara sekaligus dengan kesehatan. Matilah wadil fasidah al-muhlikati wastahalat fasidah wa ta'ammal fi hali iblis. Perbedaan yang luar biasa antara hati dan milta dengan apa? Dengan dhul khuwaisirah. Baik. Dhul khuwaisirah tidak ada dia mengambil manfaat. Baik. Karena sampai Rasul saja dia protes. Dia mengatakan, "Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, "Wailak atau waihak. Faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Terus siapa lagi yang bakal berlaku adil kalau rasulnya saja, Allah saja tidak berlaku adil? Kata Rasul, "Ala ta'manuni wa ana aminu man bis sama'." Kenapa kalian tidak percaya kepada aku sementara aku adalah kepercayaan siapa yang ada di langit? Allahu musta'an. Kita kembali. Wa ta'mal fi hali iblis. Perhatikan kondisi iblis. Lama kanatil maddatul muhlika kamina fi nafsi. Ketika materi yang menghancurkan dia, yang membinasakan dia ada tersimpan dalam diri iblis. Lam yantafi ma'aha bima salafa min ta'atihi. Tidak akan ada manfaatnya bagi dia apa yang pernah dia lakukan dari ketaatan. Karena kesolehan dia, ketaatan dia, dia bersama dengan siapa? Para malaikat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lama dia bersama dengan malaikat. Ini iblis ini. Barakallahu fiik. Tapi ternyata dia tidak mengambil manfaat sedikit pun dari kesolehannya. Setelah materi apa? Kibr ada pada dirinya. Materi yang menghancurkan dia. Wa ta'mal fi hali iblis lamma kanatil maddatul muhlika kamina fi nafsi. Ada bercokol bersarang dalam dirinya penyakit itu. Lam yantafi ma'aha bima salafa min ta'atihi. Tidak dia mengambil sedikit manfaat dari ketaatan yang pernah dia lakukan. Wa raja ila syakilatihi wa ma huwa aula bihi. Baik, dan kembali dia kepada kondisi semula wa ma huwa aula bihi wa kadzalika alladzi ataahu Allahu ayatihi. Kembali dia hina rendah. Barakallahu fikum. Tahu dia. Barakallahu fikum. Kebenaran, tapi ikhlas Allah sudah tutup untuknya. Kebaikan wa kadzalika alladzi ataahu Allahu ayatihi. Demikian juga orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya. Yani setiap dia berdoa dikabulkan doanya. Fansalha minha fa'atba'ahu syaitan. Kemudian insalha minha, keluar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'atba'ahu syaitan, sehingga syaitan pun mengikutinya. Fakana minal ghawin, maka jadilah orang-orang yang menyimpang. Wa adrabuhu ashkaluhu. Baik. Dan yang serupa dengannya. Fal mu'awwalu ala sarair wal maqasid wal niyati wal himam fahiya al apa? Al-iksir hakala alladhi yuqallibu nuhasal a'mali dahaban aw yarduha khabathan wabillahi taufiq wal mu'awwal ala sara'il wal maqasid wan niyati wal himami fakana min al ghawin wa adrabihi wa ashkalihi fal mu'awwal ala sara'iri wal maqasid wan niyati wal himami fahiyal iksir barakallahu iksir semacam apa ini materi atau bahan kimia alladhi yukallibu nuhasal a'mal yang akan menjadikan nuhas nuhasi tembaga tembaga amal zahaban au yarduha khabasan atau menjadikannya dia menjadi rusak wabillahi taufik tay wallahu taala ini bahasa bahasa kimia yang bisa merubah sesuatu dari emas menjadi yang lainnya wallahu alam. Kesimpulannya, wa man lahu lubbun wa aqlun ya'lamu qadra hadhihi al-mas'alah wa shiddata hajati ilaiha. Barang siapa memiliki hati, memiliki akal, ya'lamu qadra hadhihi al-mas'alah, dia akan mengetahui kadar masalah ini dan betapa butuhnya dia terhadapnya. Wa shiddati hajati ilaiha wa intifa'ihi biha, dan betapa butuhnya dia mengambil manfaat daripadanya. Wa yattali'u minha ala babin adhim min abwab ma'rifatillahi subhanahu wa hikmati fi khalqihi, dan dengannya dia bisa menengok bab yang sangat besar agung dari bab ma'rifah, bab pengetahuan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya pada makhluknya dan pada perintahnya, pada pahalanya, pada hukumannya, wa ahkamil muwazanah, dan hukum-hukum keseimbangan, wa isalil ladzati wal alami ila ruh, dan tersampaikannya kelesatan dan rasa sakit kepada ruh dan badan, fil ma'ashi wal ma'at, di dunia ini dan di hari akhirat. Wa tafawutul maratibi fi dhalika bi asbabin muqtadiyatin bi albaligati mimma huwa qa'imun ala kulli nafsin mimma kasabat. Wa tafawutul maratib, dan perbedaan tingkatan-tingkatan setiap orang antara satu dan lainnya dalam masalah ini, bi asbabin muqtadiyatin baliga, dengan asbab-asbab yang menjadikan mereka berbeda. Huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, dan semuanya tetap kembali kepada apa yang telah diusahakan oleh manusia. Barakallahu fikum. Berbeda-bedanya orang di dunia ini dan berbeda-bedanya orang yang ada di hari akhirat sesuai dengan amal-amal yang pernah mereka lakukan. Barakallahu fikum. Subhanallah. بهذه فصل وبهذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد والإغار عليهم وألا يؤلمهم بمسيره إليهم وما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد فلا يجوز ذلك حتى ينبذ إليهم على سواء. Di kisah ini bolehnya menyerang secara tiba-tiba bagi orang yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin kemudian mereka membatalkannya dengan cara melakukan pengkhianatan. Seperti orang-orang Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesudah perjanjian di Hudaybiyah bahwa selama 10 tahun tidak boleh ada saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Belum 2 tahun setelah perjanjian itu mereka sudah melakukan penyerangan. Karena di dalam perjanjian itu semua kabilah-kabilah yang mau berpihak kepada Rasulullah silakan, yang mau berpihak kepada Quraisy silakan. Ternyata ada 2 kabilah. Satu memihak Rasulullah, satu memihak ke orang-orang Quraisy, melakukan peperangan. Orang-orang Quraisy ini membantu persenjataan, bukan cuma persenjataan, personil juga mereka kirim. Sampai masuk laporan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka melakukan pengkhianatan, pembatalan perjanjian secara sepihak dengan terang-terangan. Kisahnya Abu Sufyan berangkat dari Madinah dari Makkah ke Madinah untuk memperpanjang perjanjian tapi tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga, enggak, Umar juga, Ali juga, pokoknya pulang dia dalam kondisi kosong. Enggak dapat apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita yang akan menyerang mereka. Barakallahu fikum. Di sini ketika mereka pihak yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin ini membatalkan perjanjian secara sepihak, terang-terangan, jelas-jelasan, maka boleh bagi kaum muslimin untuk menyerang mereka secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Wala ya'lamuhum bimasirihi, tanpa memberitahukan mereka tentang perjalanan menuju musuh tersebut. Wa amma madamu qa'imin bil wafa'i bil ahdi, akan tetapi selama musuh tersebut, kaum kufar tersebut masih tetap konsisten dengan perjanjiannya, tidak melakukan pembatalan, fala yajuzu dzalika, maka tidak boleh menyerang karena adanya perjanjian itu. Hatta yang bida ilaihim ala sawa, kecuali kalau ada gelagak-gelagak, ada tanda-tanda, ada karina bahwa mereka hendak melakukan makar melalui intelijen kaum muslimin, ini mereka ternyata melakukan persiapan untuk itu, persiapan ini, persiapan itu, maka kaum muslimin tidak boleh langsung menyerangnya, tapi apa? Mengembalikan, sekarang tidak ada lagi antara kita perjanjian, ternyata kalian begini dan begini dan begini dan begini, khas, tidak ada perjanjian. Setelah itu silakan siapa yang mau menyerang duluan. Barakallahu fiik. Kita cuma sampai sini. Launa subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka.